Susi adalah seorang wanita muda yang sangat suka bergaya. Ini zaman kuno sekali ya, mungkin tahun 1920 begitu ya. Walaupun tidak terlalu kaya, dia sangat pesolek ya. Dan dia kadang-kadang diundang pada pesta orang-orang besar di kotanya. Pada satu saat dia mendapat undangan yang sangat bergengsi. Dan dia mencoba mencari baju mana yang paling cocok untuk hari itu. Dan setelah dia mendapat baju, dia mencobanya dan mematut-matutkan pada dirinya. Dan dia merasa kurang sesuatu, tidak ada kalung yang cocok untuk itu. Dia ingat teman baiknya itu punya satu kalung yang sangat bagus. Dulu dia pernah ingin membeli kalung itu yang ada juga di toko berlian yang sangat mahal, tapi dia tidak mampu membelinya. Dia merasa kalau pakai kalung itu akan sangat pas sekali. Maka Susi pergi ke temannya dan meminta izin untuk memakai pada hari acara tersebut. Temannya dengan ringan berkata pada Susi, oke, pinjam aja, nggak apa-apa, nanti saya pinjamkan Anda untuk acara itu. Maka ternyata pada hari H itu Susi terlihat sangat hebat, pakaiannya mewah, kalungnya, berliannya bertatakan dengan sangat indah, dan dia merasa wanita paling cantik pada malam itu. Ya. Tapi malamnya ternyata terjadi malapetaka terbesar dalam hidupnya. Ternyata kalung itu hilang di pesta itu. Ya, dia tidak tahu hilangnya di mana. Malam dia cari tidak ketemu, dia tidak tahu karena dia sedang merasa sewenang sekali, dia lupa dan tidak tahu kalung itu terputus atau di mana, dicari tidak ada. Ya bingung setengah mati kapan hilangnya ya, padahal pesta itu di tempat umum. Malam dia kembali ke sana, dia lihat sudah bersih sama sekali. Dia tanya orang, tidak ada yang tahu. Susi bingung sekali. Akhirnya dia merasa malu juga kalau mau berkata dengan temannya tidak bertanggung jawab. Karena pada saat pinjam, temannya sudah bilang, hati-hati loh, ini barang mahal gitu ya. Maka Susi akhirnya menangis dan dia mulai bingung. Pada akhirnya dia besoknya lagi meminjam uang pada familinya, pada keluarganya ya, untuk membelikan satu kalung yang sama seperti itu di toko yang mahal itu. Selama 10 tahun dia bekerja keras mencari uang hanya untuk mengembalikan hutangnya pada famili-familinya. Dia bekerja dengan sangat sengsara untuk mengembalikan hutang itu. Karena Susi adalah seorang yang berwatak keras, tapi dia jujur dan tidak mau berhutang pada orang lain. Setelah 10 tahun, Susi akhirnya bertemu lagi pada satu acara reuni dengan temannya yang dulu meminjamkan kalung itu. Mereka berangkulan dengan lama sekali dan Susi mengalir air mata. Temannya tanya, "Loh, kenapa Susi? Kenapa kamu mengalirkan air mata?" Begitu ya. Temannya ini tidak tahu apa-apa. Akhirnya karena sudah membayar lunas semuanya, Susi sudah bebas dari utang piutang dan segala macam, maka Susi akhirnya menceritakan kejadian yang paling menyakitkan 10 tahun yang lalu itu. Temannya mendengarkan dengan seksama, tertegun dan pada akhirnya berkata, "Susi, kalung berlian yang aku pinjamkan ke kamu dulu itu adalah imitasi atau tiruan dari kalungku yang asli. Karena yang asli tidak pernah aku pinjamkan kepada siapapun." Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.